Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qala rahimahullah, ini qala syarih rahimahullah, qawluhu wal jannata haqqun wal nara haqqun, ay syahida anna al jannata allati akhbara biha ta'ala fi kitabihi annahu a'addaha lil muttaqin haqqun thabitatun la syakka fiha. Kata pensyarah yang diringkas oleh Syekh Abdul Rahman Al-Syekh rahimahullah wa rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya yang mensyarahnya dan yang meringkasnya, bahwa ucapan dalam hadis al-jannata haqqun wan nar haqqun, surga adalah hak, neraka adalah hak, maknanya mempersaksikan bahwa surga yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya bahwa dia mempersiapkannya untuk orang-orang yang takwa adalah haqqun thabitatun la syakka fiha, adalah hak yang tetap, yang pasti. La syakka fiha, enggak ada keraguan padanya. Benar-benar ada dan benar-benar thabit. Wa syahida, dan mempersaksikan pula anna an-nara allati akhbara biha ta'ala fi kitabihi annahu a'addaha lil kafirin haqqun kadzalika thabitatun. Demikian pula neraka, mempersaksikan bahwa neraka yang dikhabarkan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya, yang Allah khabarkan bahwasanya Allah persiapkan neraka itu untuk orang-orang kafir, adalah hak. Kadzalika thabita, demikian pula maknanya hak adalah tetap adanya. Ini benar-benar ada, benar-benar thabit. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Yang pertama tentang surga, tentang jannah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard, u'iddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Kata Allah, sabiqu, berlomba-lombalah untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Wa jannah, dan juga surga. Berlomba-lombalah untuk mendapatkan ampunan dan mendapatkan surga. Yang arduha ka'ardis sama'i wal ard, yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Dan jangan bertanya nerakanya di mana. Khamilina azakumullah, pernah ditanyakan dalam satu riwayat, kalau surga luasnya seluas langit dan bumi, nerakanya di mana? Jawabannya sangat bagus sekali. Dan sahih riwayat, kalau sahih riwayatnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menjawab, "Idza jaa an-nahar fa ina al-lail. Fa idza jaa al-lail fa ina an-nahar." Kalau datang siang, di mana malam? Kalau datang malam, di mana siang? Maknanya bahwasanya kalau siang kamu lihat langit dan bumi semuanya terang. Tapi bukan tidak ada malam, ada malam. Sahih? Demikian pula kalau ada malam, terlihat malam hari ini. Gelap semua, langit dan bumi seluruhnya gelap. Fa'inan nahar, di mana siang? Khamilina azakumullah. Ini jawaban yang sangat jelas. Artinya, barakallahu fikum, sebagaimana kita tahu, kalau di sisi ini siang, di sisi lain malam. Luasnya sama, langit dan bumi semuanya terang. Dan yang malam, langit dan bumi semuanya gelap. Barakallahu fikum. Sehingga itu pertanyaan-pertanyaan mereka-mereka yang memiliki keraguan. Dan kalau enggak salah itu pertanyaan dari Heraklius, dari Raja Heraklius yang memang kafir, bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Maka disampaikan oleh mereka jawaban Rasulullah SAW, bahwa kalau datang malam di mana siang? Kalau datang siang, di mana malam? Dan itu jawaban yang menyebabkan iskat, diamnya mereka, tidak bisa membantah. Kembali kepada kitab. Allah katakan, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha kahardis sama'i wal ard. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan surga, yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan ini ada ayat yang mirip dengan ini. Arduha samawati wal ard. menunjukkan kalau ini adalah perkara yang sangat pasti. Allah sebutkan tidak sekali. Yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lilladzina amanu, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di sini juga harus kita yakini bahwa surga dan neraka sudah diciptakan. Sudah dipersiapkan. Sudah ada sekarang. Jangan dengarkan ucapan Mu'tazilah, para kadzabun, orang-orang yang katanya mendewakan akalnya sendiri padahal akalnya jahil, akalnya sangat bodoh, sangat picik, enggak kenal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, kalau Allah ciptakan surga dan neraka sekarang ngapain? Mubadir, enggak ada manfaatnya. Enggak mungkin Allah menciptakan sesuatu enggak ada manfaatnya. Bukankah sekarang belum ada yang masuk surga, belum ada yang masuk neraka? Ini adalah kebodohan yang nyata. Dia hanya berpikir dengan otaknya. Bukankah Allah tidak mungkin menciptakan sia-sia? Berarti tidak mungkin ada surga. Surga belum ada penghuninya, ngapain? Surut neraka juga belum ada hisab, ngapain ada neraka? Ini pikirannya dia. Tetapi Allah SWT memiliki hikmah-hikmah di balik itu. Di antara hikmahnya adalah kepastian. Karena Rasulullah SAW melihatnya. Diperlihatkan oleh Allah SWT. Demikian pula Rasulullah SAW mendengarkan suaranya. Zafiruha. Suara gemuruhnya neraka. Bahkan ketika para sahabat duduk-duduk, para sahabat mendengarkan sesuatu suara yang sangat keras sekali. Ditanyakan oleh Rasulullah kepada mereka, tahukah kalian suara apa itu? Para sahabat menyatakan, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Dijawab itu adalah suara batu yang dilemparkan oleh Allah SWT ke dalam neraka 70 tahun yang lalu. Baru sampai ke dasarnya hari ini. Khamilina a'azakumullah. Ini barakallahu fikum. Dengan sekian banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa surga sudah ada sekarang. Dan neraka pun sudah ada sekarang. Barang siapa yang mengingkarinya berarti dia mengingkari Quran wa sunnah. Mengingkari hadis-hadis, mengingkari ayat-ayat. Yang disebutkan dalam ayat ini sudah cukup. Kalimat u'iddat dengan fi'il madhi artinya sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Dan itu fadilah dari Allah. Surga sebagai fadilah dari Allah. Yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Konsekuensi dari iman bahwa surga adalah hak, hendaklah kita berupaya untuk mendapatkan jannah. Hendaklah kita bermusabaqah sesuai dengan perintah Allah, sabiqu, berlomba-lombalah untuk mendapatkan jannah. Dan sebaliknya neraka, Allah katakan fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Bertakwalah pada Allah atau takutlah pada neraka. Allati waquduha an-nas wal hijara. Yang bahan bakarnya adalah batu-batu dan manusia. U'iddat lil kafirin. Allah telah persiapkan untuk orang-orang kafir. Maka kedua ayat ini barakallahu fikum menunjukkan tentang surga dan neraka, tentang kepastiannya sekaligus tentang perintah Allah padanya. Apa perintah Allah terhadap surga? Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Apa perintah Allah terhadap neraka? Fattaqu. Takutlah kalian. Berarti disuruh berharap surga dan disuruh takut neraka. Wa fil ayataini wa nadhairihima dalilun ala anna al-jannata wan nara makhluqatan al-an. Maka pada dua ayat ini dan yang semacam ini, yang semakna dengan ini, merupakan dalil bahwa surga dan neraka makhluqatan al-an, sudah diciptakan sekarang. Sudah diciptakan sejak Allah ciptakan. Khilafan lil mubtadi'ah, berbeda dengan keyakinan para ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah, ahlul kalam, ahlul mantik, rasionalis, para orang-orang yang hanya mendewakan akalnya sendiri. Qanibina a'azakumullah. Ayat ini membantah mereka semuanya. Wa fihima al-imanu bil ma'ad. Dan pada keduanya, dua ayat tadi juga terkandung imanu bil ma'ad, beriman kepada hari akhir. Al-ma'ad adalah hari yang akan datang. Hari yang sudah dijanjikan, Yaumul Ma'ad adalah hari yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan datang. Khana bin na'azakumullah wa ikhwana talaba rahimani wa rahimakumullah. Di sini barakallahu fikum kita mendapatkan beberapa konsekuensi-konsekuensi dari iman kepada surga dan neraka bahwa keduanya adalah hak. Man syahida, kata Nabi. Siapa yang mempersaksikan? Dengan persaksian pertama, kedua, ketiga, sampai mempersaksikan annal jannata haqqun wan nara haqq, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, maka Allah masukkan dia ke dalam jannah betapapun amalannya, bagaimanapun amalannya. Tentunya syahida sudah diterangkan di awal pertama pembahasan hadis ini. Bukan hanya qaulun faqat, bukan hanya ucapan fahasab, tetapi qaulun wa i'tiqadun wa amal. Syahida adalah mempersaksikan dengan lisannya dan diyakini dalam hatinya dan dibuktikan dengan praktiknya. Baik, sudah kita bahas persaksian pertama dan kedua. Persaksian pertama, apa konsekuensinya dari syahidan la ilaha illallah? Mengesakan Allah dengan ibadah dan menjauhi kesyirikan-kesyirikan. Kan begitu. Yang kedua, syahadat Muhammad Rasulullah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya, hendaklah kita mengikuti sunnah-sunnahnya dan menjauhi bid'ah-bid'ah yang menyelisihinya. Konsekuensi yang ketiga, persaksian bahwa Isa Abdullah wa Rasuluh, apa konsekuensinya? Hendaklah kita tidak menuhankannya, tidak menganggap sebagai ilah, tetapi kita memuliakannya sebagai Rasul. Tayyib. Sekarang persaksian yang terakhir, al-jannata haqq wa nar haqq, apa konsekuensinya? Konsekuensinya barakallahu fikum yang sudah disebutkan tadi, sabiqu, berlomba-lombalah untuk mendapatkan jannah. Konsekuensi yang berikutnya terhadap neraka, ittaqu atau wattaqu, wattaqun nar, takutlah kalian pada neraka, hendaklah takut neraka, hendaklah berharap surga. Dengan ini kita menunjukkan, kita mengetahui dustanya kaum sufi yang dikatakan oleh Al-Adawiyah dan yang semacamnya dan yang sejenisnya, yang menyatakan aku beribadah bukan karena pengen surga dan aku beribadah bukan karena takut neraka, aku beribadah hanya karena cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan beraninya dia berkata, ya Allah, kalau aku beribadah karena takut neraka, masukkan aku dalam neraka. Kalau aku beribadah karena pengen surga, jangan masukkan aku ke surga. Bahkan mengatakan pula pada kalimat terakhirnya, kalau aku ditanya olehmu, ya Allah, mau masuk surga apa neraka, aku akan menjawab, aku ingin apa yang kau cintai. Kalau neraka yang kau cintai, aku masukkan dalam neraka. Tidak apa-apa, yang penting kau cinta. Ini barakallahu fikum bukan ikhlas. Ini kadzabun ashir, pendusta lagi jahat. Kadzab, penipu, mubtadi' dal, ahlul bid'ah. Jangan dianggap orang ini ikhlas, masya Allah ikhlas sekali. Ibadahnya bukan karena pengen surga, bukan karena takut neraka. Qul inna a'udzubikumullah. Berharap surga wajib hukumnya. Dengan dalil yang sedang kita baca. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'rdis samaa'i wal ardh. Kata Allah, berharaplah, berlomba-lombalah untuk mencari surga. Ternyata si kadzab ini mengatakan, aku tidak ingin surga. Bukankah itu penentangan terhadap Allah? Bukankah itu kekufuran? Demikian pula sebaliknya. Allah katakan, fattaqun nara allati waquduha an-nas wal hijara. Takutlah kalian pada neraka. Kata si Al-Adawiyah, aku tidak takut pada neraka. Aku beribadah bukan karena takut neraka. Astagfirullah. Betapa sombongnya dia. Itu bukan ikhlas sama sekali. Yang namanya ikhlas adalah mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala balasannya, keridhoannya, dan di antara balasan dan bukti keridhoan Allah adalah surga. Dan termasuk keikhlasan adalah karena takut pada Allah Subhanahu wa taala dan takut adabnya, dan di antara bentuk adab Allah adalah neraka. Maka siapa yang takut neraka berarti takut adab Allah. Dan siapa yang berharap surga berarti berharap pahala dari Allah. Dan ini yang dikatakan ikhlas. Wallah, tokoh sufi yang mubtadi' ahlul hawa ini, telah menipu sekian banyak kaum muslimin. Rata-rata orang awam kalau dikasih cerita, kasih dongeng tentang orang yang kayak gini, geleng-geleng kepala sambil memuji betapa ikhlasnya dia. Betapa ikhlasnya dia. Artinya mereka tertipu. Ibadah pada Allah tidak karena pengen surga, tidak karena takut neraka. Ikhlas sekali dia. Kamu katakan pada mereka, wahai kaum muslimin, itu bukan ikhlas. Yang namanya ikhlas adalah Rasulullah SAW. Yang namanya mukhlas, orang yang paling ikhlas di dunia ini, orang yang paling ikhlas di atas seluruh manusia, adalah Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW? Tidak takut neraka? Tidak pengen surga? Doa yang paling terkenal dari doanya Rasulullah SAW adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lihat doanya. Ya Allah, berikan aku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, ini surga. Dan lindungi kami dari api neraka. Takut dari api neraka. Bahkan pernah Rasulullah SAW salat, tiba-tiba mundur. Dan tiba-tiba maju, melangkah maju. Sampai ketika selesai salat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku melihat engkau maju, kemudian mundur, atau mundur, kemudian maju. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, tadi aku diperlihatkan oleh Allah SWT tentang surga. Maka aku maju, pengen semakin dekat dengan surga itu. Tapi ketika diperlihatkan pada neraka betapa takutnya aku, maka aku mundur, mundur ke belakang. Khawatir, takut terhadap neraka tadi. Lihat ikhwan ibn a'azakullah, cuma diperlihatkan Rasulullah SAW, takut. Maka siapa yang lebih ikhlas, tokoh sufi tadi atau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Maka mereka merusak pemahaman kaum muslimin. Mereka merusak pemahaman kaum muslimin. Maka luruskanlah pemahaman kita, wahai kaum muslimin, bahwa yang namanya ikhlas adalah berharap pahala dari Allah, yaitu surganya diantaranya. Dan juga diantara keikhlasan kepada Allah adalah takut dari azabnya, neraka diantaranya. Maka ketika kita berharap surga, maka itu adalah perkara yang menunjukkan keikhlasannya. Ketika kita takut dari neraka, itu menunjukkan betapa ikhlasnya dia. Takut pada adab Allah SWT. Yang tidak ikhlas adalah mereka-mereka yang mengharapkan dunia wa zinataha. Yang mengharapkan dunia dan perhiasannya. Mengharapkan kedudukan dan kenikmatan-kenikmatan yang sementara. Kenikmatan-kenikmatan yang fana. Baru itu yang dikatakan ketidakikhlasan. Kembali pada kitab. Qala adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal. Siapa yang mempersaksikan dengan semua persaksian tadi, adkhalahu Allahu al-jannah, Allah akan masukkan ke dalam jannah ala ma kana min al-amal, atas apa yang dia kerjakan. Saya terjemahkan secara telak karena maknanya nanti ada dua. Maknanya ada dua. Ala ma kana min al-amal, di atas apa yang diamalkan oleh dia. Hadhil jumlah jawabu syarat. Jumlah ini adalah jawabu syarat. Kalian sudah pelajari apa itu jawabu syarat. Di antara yang menjazmkan adalah syarat dan jawabu syarat. Kalau pakai fiilnya fiil mudhari', tetapi sini fiilnya fiil madhi. Baik. Asyarat maknanya barang siapa yang begini, jawabannya akan dapatkan begitu. Di mana ada waktu syaratnya? Di awal hadis, yaitu man. Itu adawat atau salah satu dari adat syarat. Nam ismu syaratin. Man syahida. Siapa yang mempersaksikan begini, begini, begini, begini? Jawabannya di bawah. Maka fa'adkhalah atau adkhalahullah. Maka Allah masukkan dia ke dalam jannah. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain disebutkan adkhalahu Allahul jannata min ayyi abwabil jannati thamaniyati syaa. Dalam riwayat lain disebutkan Allah akan masukkan dia ke dalam surga dari pintu manapun, dari pintu-pintu surga yang delapan. Berkata Al-Hafidz rahimahullah, wa mana qawlihi ala ma kana min al-amal, kalimat tadi masukkan dalam surga atas apapun amalan yang dia kerjakan. Ay, maknanya ay min salahin au fasad. Salah satu maknanya, yakni dia akan masuk surga bagaimanapun amalannya, salahin au fasad. Amalannya baik ataupun amalannya jelek. Artinya apakah dia berdosa ataupun dia bersih ataupun dia dalam keadaan memiliki kekeliruan-kekeliruan, tetap masuk surga. Kalau persaksian tadi benar. Persaksiannya dengan keyakinan, dengan berbagai macam pembuktian-pembuktian secara globalnya. Lakin ahlat tauhid la budda lahum min dukhulil jannah. Maka walaupun amalannya mungkin jelek, mungkin berdosa, mungkin dia berbuat maksiat, tetapi karena ahli tauhid, karena dia mempersaksikan la ilaha illallah, mempersaksikan Muhammad Rasulullah, mempersaksikan anna Isa Abdullah wa Rasul, mempersaksikan surga adalah hak dan neraka adalah hak, la budda lahum min dukhulil jannah, maka dia mesti akan masuk surga. Mesti akan masuk surga bagaimanapun amalannya. Baik, itu makna pertama. Wa ihtamil an yakuna ma'na qawlihi ala ma kana min al-amal ay yadkhulul jannah ala hasbi a'mal. Bisa juga memiliki makna yang kedua, yaitu ala ma kana min al-amal, bermakna masuk surga sesuai dengan amalannya. Ala ma kana min al-amal, sesuai dengan amal yang dikerjakan. Berbeda atau tidak berbeda dengan makna yang pertama? Berbeda. Yang pertama, mesti dia akan masuk surga kayak apapun amalannya. Yang kedua, dia akan masuk surga sesuai dengan amalannya. Bisa surga yang di bawah, bisa yang di atasnya, bisa yang paling tinggi yaitu Jannatul Firdaus. Sesuai dengan amalannya. Tapi berbeda, na'am berbeda. Bertentangan? Tidak. Tidak bertentangan sama sekali. Bahwa mereka-mereka yang bertauhid, mereka-mereka yang berkeyakinan sunnah, bahwa itu harus dipegang, maka ketika dia berbuat dosa-dosa, maka itu tidak membatalkan keimanannya. Maka dia pasti masuk surga. Mesti masuk surga. Walaupun mendosa. Taib, itu makna pertama. Tetapi masuk surganya tentunya belum tentu surga yang paling tinggi. Mungkin surga yang di bawahnya, mungkin yang paling bawahnya. Tetapi barakallahu fikum, yang paling bawah pun adalah kenikmatan yang mengalahkan seluruh kenikmatan dunia. Kenikmatan yang mengalahkan seluruh kenikmatan dunia. Berarti makna kedua, sesuai dengan amalannya. Amalannya baik, tinggi. Amalannya kurang, ya kurang. Kalau amalannya banyak dosanya, mungkin diadab dulu. Disiksa dulu. Dalam neraka, tetapi pada akhir-akhirnya dia akan masuk ke dalam jannah. Ini makna ala ma kana minal amal ay hasba amalihi, sesuai dengan amalan-amalannya. Kullun minhum fid darajat, masing-masing dari mereka derajah-derajahnya. Ada derajah yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga, ada derajah yang a'la darajat. Ada yang a'la darajat, yang paling tinggi derajatnya, yaitu Jannatul Firdaus, yang langsung di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Berkata Qadhi Iyad rahimahullah, ورد في حديث عبادة يكون خصوصا ما ورد في حديث عبادة يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة. Kata Qadhi Iyad rahimahullah, sebagaimana disebutkan dalam Dibaj al-Madhab, dan beliau adalah Abu al-Fadl Iyad ibn Musa ibn Iyad al-Hasabi, muhaddithun faqih. Kata beliau, kata Qadhi Iyad, apa yang disebutkan dalam hadis Ubadah ini adalah khusus bagi siapa yang digambarkan oleh Nabi di situ. Dalam hadis itu. Yaitu yang mengiringkan syahadataini. Mengiringkan dua persaksian syahadatnya. Dengan keimanan dan tauhid. Alladhi warada fi hadis, yang disebut dalam hadis tadi. Fayakunu lahu minal ajri mayurajjih ala sayyiatihi. Maka tentu orang yang seperti ini akan mendapatkan pahala yang lebih unggul, lebih tinggi daripada kejelekan-kejelekannya. Perhatikan di sini. Jangan ada yang gelambiar kemana-mana. Karena ini perkara-perkara yang sangat penting. Perkara yang tidak boleh kalian salah paham. Saya ulangi. yakunu lahu minal ajr ma yurajja ala sayyiatihi. Khusus bagi orang yang pahalanya lebih dominan daripada kejelekan-kejelekannya, karena itu merupakan konsekuensi dari persaksiannya. Sudah kita sebutkan tadi konsekuensinya. Persaksian pertama konsekuensinya tauhid, mengesakan Allah dalam ibadah. Persaksian kedua konsekuensinya adalah mengikuti sunnah nabawiyah. Konsekuensi ketiga tidak menuhankan Isa, tidak mencerca Isa alaihi salam. Konsekuensi yang terakhir, surga dan neraka, hendaklah kita berharap surga dan takut neraka. Tayyib. Orang yang dosanya lebih banyak daripada kebaikan-kebaikannya, berarti dia percaya enggak dengan surga dan takut enggak dengan neraka? Iya. Berarti enggak takut, ha? Berarti enggak takut, toh? Katanya kamu takut pada neraka, kok dosanya lebih banyak? Ini kata Qadhi Iyad. Berarti kalau mereka mengatakan bersaksi dengan lima persaksian ini, konsekuensinya mesti kebaikannya akan lebih banyak daripada kejelekannya. Mesti hasanatuhu rajihah. Mesti kebaikannya lebih rajih. Kalau tidak, berarti dusta. Kalau sebaliknya, berarti dusta. Kamu takut pada neraka? Takut. Tapi berbuat dosa lagi. Percaya gak kalian kalau dia takut neraka? Gak percaya. Ah, kamu ini gak takut. Gak ada bukti kalau kamu takut neraka. Sehari-harinya berkelimang dosa. Bahkan melalaikan ibadah-ibadah pada Allah Taala. Min aina? Anna qul annaka takhaf Allah takhaf an-nar. Dari mana kita akan katakan bahwa kamu takut neraka? Yang kedua, katanya kamu pengin surga. Tapi apa usahanya? Apa yang sudah diamalkan dari amalan saleh? Apa yang sudah diamalkan dari jalan menuju surga? Dia malas. Malas ibadah, malas berbuat baik, bakhil untuk sedekah, tidak semangat untuk belajar, enggak semangat untuk ngaji, tidak semangat untuk salat. Idza qamu ila salat qamu kusala, kalau bangun untuk salat bangunnya malas. Mana naqul? Apa yang kita katakan terhadap orang seperti ini? Kamu pengen surga? Oh, saya pengen. Kadzab. Kamu dusta. Apa buktinya kalau kamu pengen surga? Mana buktinya kalau kamu pengen surga? Tidak ada. Tapi kalau mereka para salihin, berlomba-lomba mereka dengan kebaikan, menunjukkan kalau mereka pengen mengharapkan keridhaan Allah dan jannahnya. Dan ketika mereka berhati-hati dari dosa-dosa, yang kecil sekalipun, apalagi yang besar, maka ini bukti pula kalau dia takut pada Allah dan takut pada azabnya dan takut pada neraka. Sahih? Maka kembali pada ucapan Al-Qadhi Iyad. Qala Al-Qadhi Iyad rahimahullah, maka janji tadi, adkhalahu Allah jannah ala makana minal amal, dimasukkan ke surga bagaimanapun amalannya, ini adalah khusus bagi mereka-mereka yang mempersaksikan dengan persaksian-persaksian tadi dengan konsekuen. Hasilnya, kalau konsekuen, fayakunu lahu minal ajri ma yurajjih ala sayyiatih, maka niscaya orang itu akan lebih banyak amal solehnya daripada dosa-dosanya. Wa yujib lahul maghfirah wa rahmah, dan mesti akan mendapatkan ampunan dari Allah dan rahmat. Dosa-dosanya diampuni, rahmatnya menjadikan pahalanya berlipat-lipat. Wa dukhulul jannah, dan pasti akan masuk surga. Li awwali wahlah. Di awali wahla artinya langsung. Akan masuk surga, langsung. Tidak pakai diadab dulu dalam neraka. Tetapi mereka yang tidak mempersaksikan dengan konsekuen, maka persaksiannya mungkin sangat lemahnya. Diucapkan di lisan, tapi di hatinya kurang diyakini. Takutnya pada neraka kurang. Harapannya pada surga juga kurang. Sehingga dia banyak melalaikan perintah-perintah dan banyak mengerjakan dosa-dosa. Tentunya orang ini diadab. Loh, kenapa enggak masuk surga? Diadab dulu. Karena persaksiannya rusak. Enggak konsekuen. Tapi apakah bil kulliyah? Apakah secara keseluruhan? Tidak. Kalau dia masih punya iman sedikit saja, masih punya keyakinan sedikit saja, akan menyelamatkan dia nantinya. Artinya, diadabnya tidak akan selama-lamanya, akan masuk ke dalam jannah. Qala al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah. Berkata al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah. Wal maqsud anna kalimat at-tauhid idza syahida biha al-mu'min 'arifan lima'naha wa haqiqatahu nafyan wa itsbatan muttasifan bimujibiha qa'iman qalbuhu wa lisanuhu wa jawarihuhu bi syahadatihi fa hadhihi kalimatu min hadha asy-syahid asluha thabitun rasikhun fi qalbihi wa furu'uha muttasilatun fi as-sama' wa hiya mukhrijatun li thamaratiha kull waqtin intaha. Perhatikan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Maksud dari pembahasan ini bahwa kalimat tauhid yang diikrarkannya, yang dipersaksikannya dengan konsekuen, idza syahida bihal mu'min, kalau seorang mukmin mempersaksikannya, arifan li ma'naha, dengan mengetahui maknanya, wa haqiqatahu nafyan wa itsbatan, dan mengetahui pula, meyakini pula hakikat yang terkandung di dalamnya, dari nafyan wa itsbatan, dari penafian kesyirikan dan penetapan terhadap ibadah pada Allah Ta'ala, muttasifan bimujibiha, dan orang itu dalam keadaan tersifati dengan konsekuensi-konsekuensinya. Tersifati dengan konsekuensi-konsekuensi persaksian tersebut. Qa'iman qalbuhu wa lisanuhu wa jawarihuhu bi syahadatihi. Dan tegak hatinya, tegak lidahnya, tegak anggota badannya membuktikan persaksiannya. Lihat khunudin a'azakumullah. Kalau seperti ini, fahadil kalimatu min hadas syahid, maka kalimat itu adalah dengan persaksian ini atau dengan pembuktian ini, maka pantas dikatakan adkhalahullah aljannah ala ma kana minal amal, maka dia akan masuk surga betapapun amalannya, kayak apapun amalannya, seperti apapun dia akan masuk surga. Kalau seperti ini gambarannya, iman yang seperti ini asluha thabitun rasikhun fi qalbih, pokoknya, akarnya sangat kokoh di dalam hatinya. Wa furu'uha, dan cabang-cabangnya, ranting-rantingnya, muttasilatun fis sama, menjulang ke langit, bahkan sampai menyentuh langit cabang-cabangnya. Pernah melihat pohon yang seperti itu kokohnya? Akarnya menghunjam ke bumi dengan kokoh, tunasnya menjulang ke langit. Tidak ada kecuali pohon tauhid yang kokoh dalam hati seseorang. Wahia mukhrijatun lithamaratiha, buahnya tentunya akan terus mengalir, akan terus dipanen. Mukhrijatun lithamaratiha, iman yang seperti ini, tauhid yang seperti ini, kokoh dalam hati dan bercabang-cabang, cabangnya sampai menjulang ke langit, maka tentunya akan mukhrijatun lithamaratiha, akan mengeluarkan buahnya terus menerus, kulla waktin, setiap saat. Apa buahnya? Amal, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Buahnya adalah amal. Kalau dalam hatinya rasikh, kokoh kuat keimanannya, meyakini persaksian-persaksian tadi, pasti ada buahnya. Buahnya adalah amalan-amalan saleh. Karena takutnya dalam hatinya ada, harapannya kepada Allah dalam dan jannahnya ada, keyakinannya terhadap Allah dan tauhid mengesakannya ada, keinginannya, kecintaannya pada sunnah dan Rasulullah SAW ada. Pasti akan membuahkan buah-buahnya sepanjang waktu. Dari mulai melek mata sampai tidur lagi, semuanya membuktikan apa yang ada dalam hatinya. Dari sholatnya, puasanya, dikir-dikirnya, amal baiknya, semangat belajarnya, semangat menghafalnya, semangat untuk saling bantu-membantu di kalangan tulab, di kalangan ikhwan, semangat untuk saling tolong-menolong dalam dakwah salafiyah, dalam dakwah tauhid, akan muncul. Ini semua tamaratiha, buah-buahnya. Dan itu seperti yang terkandung dalam hadis yang sahih, yaitu inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa dalam hati ini, dalam tubuh ini, ada segumpal darah atau segumpal daging, yang kalau dia baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau dia jelek, jelek seluruh tubuhnya. Apa itu? Al-qalb. Maka kalau qalb dalam keadaan baik, saluhat, saluhal jasadu kulluh, maka badannya akan ikut baik. Kalau hatinya baik, artinya hatinya dipenuhi dengan i'tiqadat sahihah, dipenuhi dengan akidah yang selimah, dipenuhi dengan syahadat yang pertama, syahadat yang kedua, syahadat yang ketiga, syahadat yang keempat, dipenuhi dengan persaksian keyakinan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan harus kita beribadah dengan cara yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan meyakini bahwa Isa Abdullah wa Rasul. Dan yakin bahwa surga itu adalah hak, neraka itu adalah hak. Kalau hati dipenuhi dengan keyakinan-keyakinan ini, otomatis saluhal jasadu kulluh. Otomatis badannya akan baik seluruhnya. Tangannya berbuat baik, matanya berbuat baik, telinganya berbuat baik, kakinya berjalan ke jalan yang baik. Ucapannya ucapan baik. Semuanya. Demikian barakallahu fikum yang terkandung di dalam hadis tadi. Wallahu ta'ala alam. Salatu taufiq wal afiyah. Wassalamu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.